Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, walhamdulillah, melanjutkan kembali kajian rutin kita dari pembahasan risalah Jawami' al-Akhbar karya al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca dan menjelaskan hadis yang ke-18, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, muttafaqun alaih, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "Adh-dhulmu dhulumatun yaumal qiyamah," bahwa kezaliman, perbuatan kezaliman adalah kegelapan pada yaumul qiyamah. Maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang al-uqubat as-sayyi'ah, akibat yang buruk, dampak yang buruk dari perbuatan kezaliman, dari orang-orang yang suka berbuat zalim. Apa akibat yang buruk, dampak yang buruk dari perbuatan kezaliman? Dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis ini. Beliau mengatakan, "Zulumatun yaumal qiyamah," bahwa dampak yang buruk, akibat yang buruk dari perbuatan kezaliman adalah zulumat, kegelapan pada hari kiamat. Yakni dia tidak memiliki cahaya sedikit pun pada yaumul kiamat, disebabkan karena dia suka berbuat zalim dalam kehidupan dunia. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, orang-orang yang suka berbuat zalim dalam kehidupan dunia, baik yang berkaitan dengan darah seseorang, dia pernah menumpahkan darah orang lain, atau yang berkaitan dengan harta seseorang, dia pernah mengambil atau memakan harta orang lain, atau yang berkaitan dengan kehormatan, harga diri orang lain. Maka ini semua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu jalla wa ala pasti akan membalasnya. Kalau bukan di dunia, maka Allahu jalla wa ala akan membalasnya di akhirah. Sekecil apapun perbuatan kezaliman itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengamalkan amalan kejelekan, mengamalkan amalan keburukan, mengamalkan amalan kezaliman, walaupun sebesar biji dzarrah, yakni sekecil apapun, maka dia pasti akan melihatnya, dia pasti akan mendapatkan balasannya, waliyadzubillah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Kullul muslimi 'alal muslim haram." Bahwa setiap muslim atas muslim yang lainnya haram. Apanya yang haram? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang pertama, damuhu, yaitu darahnya. Darah seorang muslim itu haram. Tidak boleh ditumpahkan. Lazawalud dunya ahwanu indallahi azza wajal min qatli mu'min bighairi haqq. Dalam sahih Muslim kata Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh hancurnya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih ringan dibandingkan membunuh seorang mukmin, seorang muslim tanpa hak. Sehingga darah seorang muslim itu haram. Tidak boleh ditumpahkan. Kemudian yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa maluh, hartanya, harta seorang muslim itu haram. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta-harta kalian dengan cara yang batil. La yahillu malu mri'in muslim illa bi tibi nafsin min. Tidak halal untuk mengambil harta seorang muslim kecuali dengan keridhaannya, kerelaannya. Sehingga harta seorang muslim itu haram. Tidak boleh untuk diambil, tidak boleh untuk dimakan dengan cara yang batil. Kemudian yang ketiga, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa irdhuh, kehormatannya, harga dirinya. Tidak boleh merusak, menjatuhkan kehormatan, harga diri seorang muslim. Sebab kehormatan kaum muslimin, harga diri kaum muslimin itu sangat terpelihara, sangat dijaga di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yaktab ba'dukum ba'dha, jangan sebagian kalian menggibah sebagian yang lainnya, menceritakan kejelekan orang lain. Maka jangan sebagian kalian menceritakan kejelekan sebagian yang lainnya. Apakah salah seorang kalian suka memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai? Fakarihtumu, sungguh kalian membencinya. Maka kehormatan kaum muslimin itu haram, tidak boleh dirusak. Oleh karena itu, menjatuhkan, merusak harga diri, kehormatan seorang mukmin, ini termasuk perbuatan kezaliman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Al-Imam Abu Daud rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sekelompok manusia mereka sedang mencakar wajah-wajah mereka dengan kuku-kuku mereka dari tembaga. Maka Nabi bertanya, man haula'i ya Jibril, siapa mereka itu wahai Jibril? Jibril alaihi salam menjawab, haula'il ladina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Mereka itulah orang-orang yang suka memakan daging-daging manusia. Yani suka menceritakan kejelekan manusia. Wa yaqauna fi a'radihim, dan mereka merusak, menjatuhkan kehormatan dan harga diri manusia. Maka dari hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa merusak kehormatan seorang muslim ini termasuk dosa yang sangat besar. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika ada seseorang dia mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, inna fulanah takumul lail wa tasumun nahar wa tatasaddaq wa taf'alu al khairat. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang wanita, dia rajin salat, dia rajin berpuasa, dia rajin bersedekah, dia rajin mengamalkan amalan kebaikan. Walakinnaha tu'dhin nas bilisaniha, akan tetapi dia suka menyakiti manusia dengan lisannya. Dia suka menjatuhkan kehormatan manusia. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? La khaira fiha, hiya min ahli nar. Tidak ada kebaikan baginya. Dia termasuk penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyadhu billah. Oleh karena itu disebutkan oleh Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah taala, beliau mengatakan, a'radul muslimin hufratun min hufarin nar, waqafa ala syafiriha ta'ifatani minan nas, al-ulama'u wal-hukam. Kata Ibn Daqiq al-Aid rahimahullah ta'ala bahwa a'radul muslimin, kehormatan kaum muslimin, harga diri kaum muslimin adalah merupakan lubang dari lubang-lubang neraka jahannam. Waqafa ala syafiriha ta'ifatani minan nas, yang berdiri di ujung lubang tersebut dua golongan manusia. Berdiri di ujung lubang tersebut dua golongan manusia. Siapa mereka? Kata beliau rahimahullah, al-ulama'u wal-hukam, para ulama dan para penguasa. Maka dua golongan ini mereka berdiri di ujung lubang tersebut. Fa in kana kalamuhum fin-nasi bihaqqin salimu wa in kana bibatil waqa'u wal yadhu billah. Apabila ucapan mereka, ucapan para ulama dan ucapan para penguasa terhadap manusia itu adalah kebenaran, maka mereka akan selamat. Namun sebaliknya, apabila ucapan mereka, ucapan para ulama dan para penguasa terhadap manusia itu adalah kebatilan, kedustaan, maka mereka akan terjatuh ke dalam lubang tersebut. Waliyadzubillah. Nas'alullah ta'ala al-afiyata wassalamah. Kemudian ma'asyaral muslimin rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama bahwa al-uqubatu sayyi'ah, akibat yang buruk, dampak yang buruk dari perbuatan kezaliman dari orang-orang yang suka berbuat zalim itu ada dua. Ada dua. Yang pertama, al-uqubatu sayyi'ah fid dunya, akibat yang buruk dari perbuatan kezaliman di dunia. Ini yang pertama. Yani Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalasnya cepat atau lambat. Kalau bukan di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya di akhirah. Dalam riwayat al-Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, hadis al-Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang yang dizalimi, yang terzalimi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ansurannaka walau ba'da hin. La ansurannaka walau ba'da hin. Kata Allah Jalla wa ala, sungguh aku, yakni Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu. Yakni memberikan pertolongan kepada orang-orang yang dizalimi, yang terzalimi. Walau ba'da hin, meskipun nanti. Yakni Allah Subhanahu wa taala tidak menolongnya di dunia, akan tetapi Allah Jalla wa'ala pasti akan menolongnya di akhirah. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna Allah azza wa jal la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna Allah azza wa jal la yumli lidh-dhalim, sesungguhnya Allah jalla wa ala akan menunda, akan memperlambat hukuman, siksaan bagi orang-orang yang suka berbuat zalim. Allah tunda, Allah perlambat. Hatta idza akhadahu lam yuflithu, sehingga apabila Allah Subhanahu wa taala menghukumnya, menyiksanya, maka dia tidak akan lolos dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah jalla wa ala, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya dharimah inna akhdahu alimun syadid. Demikianlah siksaan Rabbmu, hukuman Allah Subhanahu wa taala apabila Allah Subhanahu wa taala menghukum suatu kaum disebabkan karena mereka berbuat zalim, maka sesungguhnya hukuman Allah, siksaan Allah itu sangatlah pedih. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama bahwa tidak ada satu dosa yang pantas untuk dipercepat hukumannya di dunia daripada perbuatan zalim. Tidak ada satu dosa yang berhak, yang pantas untuk dipercepat hukumannya di dunia daripada dosa berbuat zalim. Jadi hati-hati orang-orang yang suka berbuat zalim. Dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma min dhanbin ajdar ay yu'ajjil Allahu azza wa jalla li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma yudakhkharu lahu fil akhirah min al-baghy wa qati'at ar-rahim." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ma min dhanbin ajdar ay ahaq wa ahra. Ma min dhanbin, tidak ada satu dosa pun ajdar ay ahaq yang lebih pantas untuk dipercepat al-uqubata fid dunya, hukumannya di dunia ma'a ma yudakharu lahu fil akhirah, bersamaan dengan ditunda di akhirah. Yakni dia mendapatkan dua hukuman, hukuman di dunia demikian pula ditunda di akhirah, disimpan di akhirah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada satu dosa yang lebih pantas untuk dipercepat hukumannya di dunia, ditambah lagi di akhirah, daripada dosa berbuat zalim dan memutus silaturrahim. Ancaman yang sangat besar dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bagi orang-orang yang suka berbuat zalim. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang yang suka berbuat zalim dalam kehidupan dunia awalnya dia senang, dia bahagia, dia merasakan kenikmatan padahal dia berbuat zalim. Namun ada waktunya, ada saatnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dia akan mendapatkan hukumannya, mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan di dunia maka dia akan mendapatkannya di akhirat, dan itu jauh lebih menyakitkan. Waliyadzubillah, di dunia dia akan didoakan kejelekan, didoakan keburukan oleh orang-orang yang dia zalimi tersebut, sehingga dikhawatirkan dia akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa? Karena dia didoakan kejelekan, didoakan keburukan oleh orang-orang yang dia zalimi tersebut, meskipun orang yang dia zalimi itu orang fajir, pelaku kemaksiatan, meskipun orang yang dia zalimi itu orang kafir, non-muslim. Apabila dia dizalimi, lalu kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doanya pasti akan dikabulkan oleh Allahu Jalla wa'ala. Dalam riwayat al-Imam Muslim dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ittaqi da'wat al-mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, takutlah kalian dari doa-doa orang-orang yang terzalimi, walaupun dia orang fajir, walaupun dia orang kafir, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni apabila dia berdoa, maka pasti doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dia orang kafir. Dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man zalama mu'ahadan aw akhadha minhu syai'an bighairi thibi nafs, fa ana hajijuhu yawmal qiyamah." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man zalama mu'ahadan," barang siapa yang menzalimi seorang kafir mu'ahad. Naam. Barang siapa yang menzalimi orang kafir, atau akhadha minhu syai'an bighairi thibi nafs, atau dia mengambil harta orang kafir tanpa kerelaannya, tanpa keridhaannya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa ana hajijuhu yaumal qiyamah, maka aku akan menghakiminya pada yaumul qiyamah. Waliyadzubillah, nas'alullaha ta'ala al-afiyata wassalamah, sehingga tidak diperbolehkan menzalimi orang kafir. Hewan saja tidak diperbolehkan, apalagi manusia. Baik, ini yang pertama dari dampak ataukah akibat dari perbuatan kezaliman, yaitu dalam kehidupan dunia. Kemudian yang kedua, adalah al-uqubatu sayyi'ah fil akhirah, akibat yang buruk dari perbuatan kezaliman di akhirah. Naam. Jangankan manusia, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, hewan pun akan dikisos, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat al-Imam Muslim dari Abu Hurairah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "La tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawmal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha min asyatil qarna." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh kalian pada hari kiamat nanti akan mengembalikan hak-hak itu kepada pemiliknya. Orang yang pernah mengambil harta orang lain ketika di dunia, maka pada hari kiamat nanti dia akan mengembalikan kepada pemiliknya. La tu'addunal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah, maka sungguh kalian pada hari kiamat nanti akan mengembalikan hak-hak itu kepada pemiliknya. Hatta yuqada li syatil jalha min asyatil qarna, sampai-sampai hewan sekalipun, kambing yang tidak memiliki tanduk dengan yang memiliki tanduk, yakni kambing yang patah tanduknya disebabkan karena kambing yang lainnya, itu akan dikisos, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada hamba-hambanya tentang keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bukan manusia saja yang dikisos, yang dibalas, hewan pun akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita memasuki hadis yang berikutnya. Qala al-hadithu tasi'a asyara, hadis yang ke-19. Tariku asy-syukri. Tariku asy-syukur. Jalan untuk bersyukur. Di sini Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala hendak menjelaskan kepada kita metode atau cara untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang namanya manusia itu tidak akan terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang mereka dapatkan, apapun yang mereka rasakan dari kenikmatan-kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun yang kalian rasakan dari sebuah kenikmatan itu semata-mata datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Maka akan dijelaskan di dalam hadis ini insyaallah taala. Lalu berkata Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, unzuru, lihatlah, perhatikanlah, ila man huwa asfala minkum, ila man, kepada orang, asfala minkum, yang lebih di bawah kalian. Lihatlah, perhatikanlah, kepada orang yang lebih di bawah kalian. Yang dimaksud dengan asfal, asfala, adalah min umuri ad-dunya, dalam urusan dunia. Hendaknya kalian melihat dan memperhatikan kepada orang yang lebih di bawah kalian dalam urusan dunia. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan kalian melihat, memperhatikan kepada orang yang lebih di atas kalian dalam urusan dunia. Fahuwa ajdar, yang demikian itu, ajdaru ay ahaq wa ahra, yang demikian itu, yakni ketika engkau melihat kepada orang yang lebih di bawahmu dalam urusan dunia, maka yang demikian itu, kata Nabi, ajdaru ay ahaq wa ahra, lebih pantas, lebih layak, lebih berhak. Alla tazdaru ay alla tahkiru, kalian, agar kalian tidak meremehkan, merendahkan nikmat Allahi alaikum, nikmat Allah subhanahu wa ta'ala atas kalian. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, muttafaqun alaih, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, adalah merupakan hadis yang mencakup berbagai macam kebaikan, kebaikan di dunia, demikian pula kebaikan di akhirat. Dan di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya, kepada kaum muslimin, bagaimana cara mereka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mereka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita diberikan harta, kita diberikan rezeki dari kenikmatan-kenikmatan dunia, maka cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah an-nazar ila man huwa duna, yaitu dengan kita melihat orang yang lebih di bawah kita dalam urusan dunia. Ini cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita melihat kepada orang yang lebih di bawah kita dalam urusan dunia. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada kita, memberikan rezeki kepada kita, maka kita melihat bahwa ternyata di sana masih banyak orang yang kurang dibandingkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan mata kepada kita, maka kita melihat bahwa ternyata di sana masih banyak orang-orang yang dibutahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Jalla wa ala memberikan tubuh kepada kita, memberikan jasad yang sempurna kepada kita, maka kita melihat bahwa ternyata di sana masih banyak orang-orang yang memiliki kekurangan, memiliki cacat. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada kita, memberikan rumah kepada kita, memberikan kendaraan kepada kita dan seterusnya, maka kita melihat bahwa ternyata di sana masih banyak orang-orang yang tidak memiliki harta, yang tidak memiliki rumah, yang tidak memiliki kendaraan dan seterusnya. Sehingga ketika kita melihat kepada orang yang lebih di bawah kita dalam urusan dunia, maka itu akan membawa kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang disebut dengan as-sa'adatul hakikiyah, kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sesungguhnya. Ketika seorang hamba merasa puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya berupa qanaah. Sebab ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak setiap orang itu memiliki sifat qanaah. Hanya orang tertentu saja, hanya orang khusus saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat qanaah. Sehingga kapan seseorang dia memiliki hati yang qanaah, maka dia akan meraih dan mendapatkan as-sa'adat al-haqiqiyah, kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya. Inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, "Idza ma kunta da qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Idza ma kunta da qalbin qanu', apabila engkau memiliki hati yang qanaah, fa anta wa malikud dunya sawa, maka engkau sama seperti raja dunia. Yakni seorang yang memiliki hati yang qanaah, sifat qanaah, maka dia akan merasakan kebahagiaan sebagaimana raja-raja dunia juga merasakan kebahagiaan. Akan tetapi berbeda, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kebahagiaan yang dirasakan oleh orang-orang yang memiliki hati yang qanaah dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh raja-raja dunia. Orang-orang yang memiliki sifat qanaah itu jauh lebih bahagia daripada raja-raja dunia. Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma 'alaina min tuma'ninatil qulub najadaluna 'alaina bisuyuf. Laisatis sa'adatu an tamlika kulla syai', innama as-sa'adah an tarda bima qasamallahu 'alaik. Laisatis sa'adah an tamlika kulla syai'. Bukanlah kebahagiaan yang hakiki ketika engkau memiliki segala sesuatu, yakni engkau serba ada, apa saja yang engkau butuhkan pasti ada, engkau memiliki harta yang melimpah, engkau memiliki rumah yang mewah, engkau memiliki kendaraan yang banyak dan seterusnya. bukanlah kebahagiaan yang hakiki ma'asyiral muslimin rahimakumullah ketika seseorang memiliki segala sesuatu. Innamas sa'adah an tarda bima qasamallahu alaik. Akan tetapi kebahagiaan yang hakiki adalah ketika engkau ridha, engkau pasrah menerima terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepadamu, yaitu qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita melihat kepada orang yang lebih di bawah kita dalam urusan dunia, maka kita akan mendapatkan dua manfaat. Ketika kita melihat kepada orang yang lebih di bawah kita dalam urusan dunia, maka kita akan mendapatkan dua manfaat, dua faedah. Faedah yang pertama adalah alla yahtakir bi ni'amillahi azza wa jal bal yasta'dhimuha wa yad'uhu dhalika ila syukriha. Manfaat yang pertama, faedah yang pertama, ketika kita melihat kepada orang yang lebih di bawah kita dalam urusan dunia adalah kita tidak akan meremehkan dan merendahkan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita akan semakin memuliakan dan mengagungkannya. Dan itu akan membawa kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaat yang pertama, faedah yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua, faedah yang kedua, ketika kita melihat kepada orang yang lebih di bawah kita dalam urusan dunia adalah yartah bidzalika qalbuh wa tatma'innu nafsuh wa tarda bima qasamallahu lah wa hadzal ridha min asbabi nainis sa'adah. Manfaat yang kedua adalah hati kita akan yartah, akan menjadi tenang. Wa tatma'innu nafsuh, dan jiwa kita akan merasakan ketenteraman. Wa tarda bima qasamallahu lah, dan kita pun ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada kita. Dan keridhaan yang seperti inilah ma'asyaral muslimin rahimakumullah, yaitu ridha dengan apa yang Allah berikan, ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan. Keridhaan yang seperti inilah yang menyebabkan seseorang akan meraih dan mendapatkan as-sa'adat al-hakikiyah, kebahagiaan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Dan jangan kalian melihat, memperhatikan, memandang kepada orang yang lebih di atas kalian dalam urusan dunia. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang kita untuk melihat, memandang, memperhatikan kepada orang yang lebih di atas kita dalam urusan dunia. Kenapa? Karena yang demikian itu akan menyebabkan kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia, hal itu akan mengajarkan kepada kita untuk mensyukuri bagaimana mensyukuri apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dalam urusan dunia. Adapun dalam urusan akhirah, dalam perkara-perkara akhirah, maka kita dianjurkan, kita diperintahkan untuk melihat kepada orang yang lebih di atas kita. Melihat kepada orang yang semangat beribadah, semangat menjalankan sunnah, bersungguh-sungguh di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam Islam kita dianjurkan untuk memiliki himmatun aliyah, himma yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat." Hendaknya kalian saling berlomba-lomba dalam perkara kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan terhadap kenikmatan-kenikmatan syurga, hendaknya kalian saling berlomba-lomba. Maka kita dituntut di dalam Islam untuk memiliki himmatun aliyah, cita-cita yang tinggi. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kepada kita apabila berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-jannah, maka kita diperintahkan untuk meminta syurga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. Dalam riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu al-firdaus fa innahu a'la al-jannah wa awsatuha." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, apabila kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-jannah, maka mintalah Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Fa innahu ahlal jannah wa awsatuha. Karena sesungguhnya Jannatul Firdaus adalah surga yang paling tinggi dan yang paling pertengahan. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka sangat semangat dalam kebaikan. Mereka sangat semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Padahal nama-nama mereka telah disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Padahal mereka telah dijamin sebagai ahlul jannah. Namun mereka tetap semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, di mana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an natasaddaqa fa wafaqa dhalika indi malan fa qultu al-yawm asbiqu Aba Bakrin in sabaqtuhu yawman faji'tu bi nisfi mali fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma abqaita li ahlik fa qultu mithlah wa ata Abu Bakrin bi kulli ma indah faqala ya Aba Bakrin ma abqaita li ahlik faqultu abqaitu lahum Allah wa rasulah faqala ya'ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an la asbikuhu ila shay'in abada. Subhanallah. Perhatikan masyarul muslimin rahimakumullah hadis ini. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. Fa wafaqa dhalika indi malan. Kebetulan pada saat itu, yakni ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk bersedekah, kebetulan pada saat itu, pada waktu itu, kata Umar, aku sedang memiliki harta. Beliau sedang memiliki harta. Fakultul yaum, maka Umar mengatakan, asbiku Aba Bakrin, pada hari inilah, ini saatnya aku akan mengalahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an dalam kebaikan. Faji'tu binisfi mali. Lalu kemudian Umar menginfakkan, mensedekahkan setengah dari hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi bertanya, ma abqaita li ahlik, apa yang engkau sisahkan untuk keluargamu? Fakultu mithlah. Umar menjawab, mithlahu, yang semisal dengannya. Yakni 50% beliau infakkan, beliau sedekahkan, dan 50%-nya lagi untuk keluarganya. Subhanallah. Ini Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Wa ata Abu Bakrin bi kulli ma indah. Lalu kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq dengan membawa seluruh hartanya dan diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi bertanya, "Ma abqaita li ahlik?" Wahai Abu Bakar, apa yang engkau sisahkan untuk keluargamu? Fakultu abqaitu lahumullah wa rasulah. Aku sisahkan untuk keluargaku Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Subhanallah. Lalu kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, la asbikuhu ila syai'in abadan. Sungguh aku tidak akan mampu lagi mengalahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Perhatikan ma'asyaral muslimin rahimakumullah, semangatnya para sahabat. Dalam hal ini Abu Bakar Siddiq dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhumah, mereka sangat semangat dalam kebaikan, semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Oleh karena itu manusia yang paling terdepan, manusia yang paling terdepan dalam kebaikan, terdepan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dari kalangan umat ini setelah Nabi adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, sehingga beliau menjadi manusia terbaik umat ini. Kata Abu Bakar, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, mastabaqana ila syai'in minal khair illa sabaqana Abu Bakar. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, mastabaqana ila syai' minal khair, tidaklah kami berlomba-lomba dalam kebaikan illa sabaqana Abu Bakrin, melainkan Abu Bakar pasti mengalahkan kami. Ini semangatnya para sahabat radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau adalah seorang yang tidaklah mengetahui ada satu jalan yang terdapat padanya kebaikan dan pahala, melainkan beliau pasti akan menempuh jalan tersebut. Naam. Ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Beliau tidaklah mendapati suatu jalan yang mana beliau mengetahui bahwa pada jalan tersebut ada kebaikan dan ada pahala, melainkan beliau pasti akan menempuh jalan tersebut. Dalam Sahih Muslim disebutkan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya beberapa pertanyaan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man asbaha minkumul yawma sha'iman, faman tabi'a minkumul yawma janazatan, faman ata'a minkumul yawma miskinan, wa man 'ada minkumul yawma maridan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa di antara kalian yang hari ini sedang berpuasa? Qala Abu Bakrin ana. Abu Bakar menjawab, saya. Lalu Nabi bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini telah mengantarkan jenazah? Qala Abu Bakrin ana. Abu Bakar mengatakan, saya. Lalu Nabi bertanya lagi, wa man ata'ama minkumul yawma miskinan, siapa hari ini yang telah memberikan makan kepada seorang miskin? Qala Abu Bakrin ana. Abu Bakar mengatakan, saya. Lalu Nabi bertanya lagi, wa man 'ada minkumul yawma maridan, siapa di antara kalian yang hari ini telah menjenguk orang sakit? Lagi-lagi Abu Bakar mengatakan, ana, saya wahai Rasulullah, subhanallah. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, majtama'na fimri'in illa dakhala al-jannah, tidaklah berkumpul pada diri seseorang empat amalan itu, berpuasa, mengantarkan jenazah, memberikan makan kepada seorang miskin, menjenguk orang sakit, tidaklah berkumpul pada diri seseorang empat amalan itu illa dakhalal jannah, melainkan dia pasti akan masuk ke dalam al-jannah. Subhanallah. Semangatnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Demikian pula para ulama ussalaf, para ulama terdahulu, mereka sangat semangat dalam kebaikan, semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Kata Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri rahimahullah, idza ra'aita ar-rajula yunafisuka fid dunya fanafisu fil akhirah, apabila engkau melihat ada seseorang mendahuluimu, mengalahkanmu dalam urusan dunia, maka kalahkanlah dia dalam urusan akhirah. In istata'ta alla yusbikuka ilallahi ahadun faf'al, apabila engkau mampu tidak ada seorang pun yang mengalahkanmu, mendahuluimu di dalam ketaatan kepada Allah, maka lakukanlah. Law anna rajulan sami'a bi ahadin atwa' lillahi min kana yanbaghi lahu ayyuhzina, kalau seandainya ada seseorang dia mendengar bahwa ada orang lain yang lebih taat beribadah kepada Allah daripada dia, maka sepantasnya bagi dia untuk bersedih karena dia telah dikalahkan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walhasil, kesimpulannya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika seseorang dia melihat kepada orang yang lebih di bawah dia dalam urusan dunia, maka itu akan membawa dia untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab dunia ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah itu tidak hanya dikhususkan kepada orang-orang yang beriman, tapi juga diberikan kepada orang-orang yang tidak memiliki iman. Naam, oleh karena itu kita melihat orang-orang kafir, mereka memiliki harta yang melimpah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwa dunia ini tidaklah berarti sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna Allah azza wa jal qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Fa inna Allah azza wa jal la yu'ti ad-dunya, fa inna Allah jalla wa ala yu'ti ad-dunya man yuhib wa man la yuhib. Wa la yu'ti ad-din illa man yuhib." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Allah jalla wa ala telah membagikan akhlak di antara kalian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membagikan rezeki kepada kalian. Allah memberikan rezeki kepada orang mukmin dan kepada orang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dunia ini kepada orang yang dicintai dan yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan nikmat agama, nikmat iman wal amalus salih kecuali kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taibullahu taala alamu bissawab. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.